وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal: "Idza ra'aytumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Qala Allah ta'ala: "Innama ya'muru masajidallah man amana billah." Al-Ayah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila kalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang yang beriman." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir." Al-Qur'an, Surah At-Taubah ayat 18. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwasanya sanad hadis ini dhaif. Faedah dari hadis ini. Pertama, makna hadis ini sudah ditunjukkan dalam ayat yang disebutkan, Surah At-Taubah ayat 18, sehingga maknanya tetap benar. Kedua, siapa saja yang memakmurkan masjid dengan berzikir, solat dan membaca Al-Quran, merekalah orang yang beriman. Ketiga, hadis ini menunjukkan perintah solat berjamaah. Melaksanakan solat berjamaah itu termasuk sunnatul huda, petunjuk Rasul yang diperintahkan untuk dilaksanakan di masjid. Keempat, memakmurkan masjid termasuk amalan paling mulia dalam Islam. Kelima, memakmurkan masjid ada dua bentuk, yaitu memperhatikan luarnya, seperti memakmurkan dan menjaga kebersihan masjid, dan memperhatikan ruh di dalamnya, seperti menjaga agar masjid digunakan untuk sholat, zikir, amal sunnah, hingga diadakannya majelis ilmu. Keenam, ingatlah, iman itu sumber kebahagiaan.